Dia bercerita tentang hidupnya yang selalu terjajah. Dia sedih akan nasib kaumnya yang dianggap tak setara dan terpenjara, diperlakukan tak adil. Dia tak bisa menerima karena dia berbeda. Bermetamorfosa jadi kupu-kupu.